Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Hadis yang dinukilkan kesemuanya bersifat pasti, yang mengharuskan seseorang tidak boleh merasa aman dari dosa yang dia lakukan. Demikian pula tidak boleh merasa aman dari datangnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tidak pernah merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah ingatkan, apakah penduduk sebuah negeri akan bisa merasa aman yang kelak akan tiba-tiba datang dari kami ketentuan Allah, hukuman dari Allah yang membinasakan mereka? Dalam keadaan mereka sedang bermain-main di waktu duha, atau mungkin mereka dalam keadaan sedang terlelap di tengah malam di rumah-rumah mereka, ya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Kecuali orang-orang yang merugi. Berikutnya, hadis yang berikutnya, bentuk hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan ancaman kepada kaum muslimin, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tadaa'a 'alaikum al-umamu min kulli ufuqin. Pada hadis yang terakhir di halaman 19, kama tadaa'a al-aklatu 'ala qas'atiha, ini yang menimpa. Bagaimana keadaan yang demikian mengkhawatirkan ketika semua umat dari semua penjuru mengepung kaum muslimin, menjadikan kaum muslimin laksana santapan di sajian yang mereka kelilingi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Amin qillati yaumi idz?" Apakah disebabkan jumlah kami yang minoritas di saat itu sehingga mereka berani menjadikan kita seolah seonggok makanan yang mereka nikmati, mereka kepung. Tapi Rasulullah menjawab, antum yawma idzin kathir. Kalian saat itu adalah umat yang banyak, kathir. Walakinnakum ghuza'un ka ghuza'is sail. Tapi kalian ini laksana buih daripada buih air yang melimpah. Dalam riwayat yang lain dikatakan ghuza'un ka ghuza'il ba'r. Laksana buih lautan. As-sailul bahr, jumlah air yang demikian banyak tentunya. Buih yang datang tentunya demikian banyak. Tapi apa arti dari buih lautan? Kalau buih selain buih air lautan masih termanfaatkan dan bisa dimanfaatkan. Buih air sabun kita bisa manfaatkan. Tapi kalau buih lautan untuk bertahan 3 detik di tangan kita, tidak akan bertahan. Lenyap dan tidak memberikan kemanfaatan. Itu keadaan kita. Tunza'ul mahabatu min qulubi aduwikum, tanpa sedikit pun rasa gentar di hati-hati orang kafir untuk menghadapi kaum muslimin. Tidak ada ketakutan di hati-hati mereka. Bahkan Allah katakan apa? Tunza', dihilangkan rasa ketakutan kepada kaum muslimin. Awal dakwah munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah terasuki rasa ketakutan yang demikian kuat adalah orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Ketika mendengarkan akan dakwah, apalagi sebagian mereka adalah orang-orang ahlul kitab yang mengetahui kelak akan kedatangan seorang nabi sebagaimana yang dikabarkan dalam kitab-kitab yang ada. Keadaan para a'immatus salaf dan pergerakan dakwah mereka yang berupaya untuk selalu menjadikan suara dakwah mereka adalah dakwatut tauhid, yang menjadikan seorang hamba tidak memohon kecuali hanya kepada Allah, tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah, yang tidaklah dia mencari kekuatan kecuali kepada Allah, yang tidak takut kecuali kepada Allah. Ini suara dakwah yang seperti ini yang menggetarkan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah tauhid. Sehingga ini yang selalu diingatkan oleh para ulama, bahkan diingatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, bahwa syiar dakwah ahlus sunnah tidak akan bisa terlepaskan, bahkan akan mendominasi dakwah mereka, yaitu at-tauhid. At-tauhid. Diingatkan manusia akan hak Allah. Karena ketika seorang hamba mengetahui hak Allah, Allah akan tunaikan hak untuk para hambanya. Kemudian dikatakan, wa yuj'alu fi qulubikum al-wahan, dan akan dijadikan di hati-hati kalian al-wahan, penyakit yang merusak hati, yaitu al-wahan. Allah berikan di hati-hati kaum muslimin. Qalu wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al wahan, cinta dunia dan takut mati. Sesuatu yang pasti bertalian erat, tidak bisa terpisahkan. Orang yang hubbud dunia, tidak ada yang lebih mereka khawatirkan kecuali kematian. Takut mati. Dan kita tentunya kekhawatiran kita, kita juga menakutkan akan semua kematian. Tapi hendaknya seorang muslim punya harapan-harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang baik. Tapi karahiyatul maut yang dimiliki oleh orang yang terkena penyakit wahan ini, ketakutan mereka kepada kematian bukan ketakutan karena mereka, atau sebagaimana ketakutan orang-orang yang beriman kepada Allah, ketakutan mereka, mereka akan berpisah dari dunia yang mereka miliki. Ini menimpa kaum muslimin. Sebuah penyakit yang memang tidak bisa dipisahkan. Kekhawatiran-kekhawatiran dari apa yang dia miliki dari perkara dunia menjadikan dia takut kepada kematian. Adapun bagi kita mengatasi penyakit wahan, mengenali tentunya lawan daripada al-wahan, itu mencintai perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita latih. Karena Allah mengingatkan bagaimana Allah mencintai orang yang mencintai untuk berjumpa dengan Allah. Sebenarnya sabda Nabi, man ahabba liqa' Allah ahabba liqa'ah. Orang yang mencintai untuk berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta, mencintai perjumpaan dengan orang yang seperti ini. Ditafsirkan dalam hadis yang lainnya, bentuk kecintaan yang mungkin mula dari bermula daripada ketakutan, karena setiap orang takut daripada kematian. Tapi disebutkan oleh para ulama bahwa kecintaan itu kelak akan benar-benar Allah munculkan tatkala Allah berikan bisyarah qabla al-maut. Allah berikan kabar yang membahagiakan sebelum dicabut rohnya. Karena saat itu seorang hamba akan dikatakan ada kalanya anta min ahlil jannah, kamu termasuk penduduk surga, sehingga tidak ada yang lebih diinginkan kecuali untuk cepat berjumpa dengan Allah. Yang bahkan tidaklah seorang itu berada di atas keranda, katakan demikian, yang dibawa untuk membawa orang ini kecuali minta untuk disegerakan. Dan bahkan ketika dia telah berada di alam barzakh dan dinampakkan tempat duduknya di syurga, yang dia minta bagaimana ketergesa-gesaan hamba ini untuk merasakan anugerah Allah yang lainnya. Allahumma aqimis sa'ah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah, datangkan hari kiamat. Dan ini tentunya ada jalannya ke sana, itu menghindarkan tentunya dari awahan sebagaimana yang disebutkan. Dan sekali lagi, berarti yang akan menimpa kaum muslimin awahan, ini hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika musibah itu menimpa agama, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau musibah itu menimpa agama seseorang, ini yang paling dikhawatirkan oleh Nabi. Dan itulah yang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung. Nabi memohon perlindungan kepada Allah. Wa an taj'ala musibatana fi dinina, pengalaman doa yang panjang. Dan jangan engkau timpakan musibah, ya Allah, di agama kami. Ketika musibah menimpa agama kita, subhanallah wa la'iyadhu billah. Dan ini bisa dalam beberapa sifat. apakah orang ini terjauhkan dari agama, ataukah orang ini ingin bertaqarrub kepada Allah tapi tidak melalui jalan yang Allah tentukan, wal'iyadzu billah. Ini musibah. Ini yang disebutkan di dalam beberapa hadis yang kesemuanya memiliki makna yang sama, mengingatkan kepada kita bahwa setiap kesalahan ada akibatnya. Setiap kesalahan ada akibatnya. Dan hendaknya seorang muslim memiliki kekhawatiran dari setiap kesalahan yang dia lakukan. Dan tidak ada yang lebih menjaga kehidupan seorang muslim melebihi dengan dia memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, kita berharap itu yang akan mengurangi dari tumpukan dosa yang ada pada kita. Karena memang setiap dosa pasti ada akibatnya. Bahkan ketika semakin terbukanya pintu-pintu dosa, mudahnya untuk kita melakukan dosa, terjangkaunya fasilitas-fasilitas yang dengannya terbuka pintu-pintu dosa, hendaknya seorang mengkhawatirkan. Jangan-jangan Allah hukum hamba ini dengan Allah dekatkan kepada pintu-pintu perkara yang Allah murkai. Makanya hendaknya seorang itu tepat mencurigai dirinya ketika terjatuhkan dalam kesalahan. Jangan sampai merasa aman dari kesalahan. Jangan merasa aman dari kesalahan. Kemudian di hadis yang berikutnya, ancaman dari sebuah kehidupan masyarakat yang mulai memudar, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bagaimana Allah akan jadikan carut marutnya kehidupan masyarakat itu, munculnya beragam kebencian di antara mereka, bahkan hati-hati mereka Allah akan benturkan sesama mereka. Sebagaimana di penghujung hadis dikatakan, "Aw la yadribanna Allahu biqulubi ba'dikum 'ala ba'd, aw la yal'anakum kama la'anahum." Kehidupan masyarakat yang sama-sama atau saling mencela di antara mereka, saling melaknat di antara mereka. Salah satu bentuk hukuman ketika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar melemah atau bahkan memudar di kehidupan masyarakat. Pada hadis yang berikutnya juga demikian. Ketika terbiarkan kemungkaran, pasti ada hukumannya. Pasti ada hukumannya. Dan ini adalah ancaman. Dan berikutnya juga disebutkan hadis di dalam Sahihain di halaman 21. Bagaimana seorang wanita, bayangkan seorang wanita, عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار. Bagaimana seorang wanita tidaklah dia menyakiti seorang hamba Allah, tidaklah dia menyakiti seorang muslim, apalagi menyakiti seorang mukmin, orang yang taat kepada Allah, orang yang saleh, bukan. Tapi dia menyakiti seekor kucing. Sajanlah dia kurung kucing itu hatta matat, mati kelaparan. Tidak diberikan makanan, minuman, atau dilepaskan. Walaikumsalam. Satu sisi yang ingin kita diajak untuk memahami, ini antara manusia dan hewan. Lalu bagaimana ketika seorang menyakiti seorang hamba Allah sehingga menjadikan dia bersedih hati, atau tingkah lakunya yang menjadikan hamba Allah atau tetangganya atau kawannya bersedih hati, tersakiti hati mereka, atau bahkan terzalimi hak-hak mereka. Apalagi ketika yang disakiti adalah seorang yang beriman kepada Allah, yang disakiti adalah orang yang berupaya untuk taat di jalan Allah. Apakah merasa aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala? Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita, ada kalanya seorang menganggap aman dari dosa, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, karena ada kalanya dia tidak melihat akibatnya secara langsung. Annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Setelah beliau menyatakan, perhatikan, waha huna nuktatun daqiqatun yaghlatu fiha an-nasu fi amri adh-dhanni. Pada ayat ini yang ketiga. Ayat ini kedua. Nah. Di sini ada satu poin penting kata beliau. Ada satu poin penting yang banyak orang salah dalam memahami berkaitan dengan dosa. Yaitu kata beliau, wahia annahum la yarawna ta'thirahu fil hal. Kenapa kok tidak ada imbas yang langsung dari dosa yang dilakukan oleh seseorang? Dalam benak kita seharusnya kesalahan itu instan akibatnya, hukumannya. Baik mungkin ketika dia melakukan dosa, atau ketika melihat orang lain berbuat dosa, atau negeri para pendosa, apa di negeri orang kafir, mungkin kita menyatakan, kok kenapa pengaruh dosa kok tidak ada pada mereka? Namun mereka afarun nas wa afjarun nas, orang yang kufur, bahkan paling kufur, paling banyak kriminalnya, kejahatannya, kok aman? Mana hukuman Allah untuk mereka? Ada kalanya demikian. Maka beliau mengingatkan, waqad yata'akharu ta'thiruhu. Ingat, ada kalanya imbas dari sebuah perbuatan Allah tunda di waktu yang telah Allah tetapkan dan Allah tentukan, dan pasti ada. Fayunsa, sehingga manusia dijadikan lupa, sehingga dia terlenakan dengan dosa yang ada. Ketika dia sudah menganggap aman terus, sehingga lupa bahwa kesalahan itu ada balasannya, ada hukumannya. Maka kalau sudah demikian, berarti hamba ini memang sudah Allah dekatkan kepada sebuah akibat. Ini yang harus kita ingat. Jangan melihat takaran kesalahan dengan melihat secara langsung sebuah hukuman yang terjadi. Oh, ini berarti enggak salah. Kenapa? Enggak ada hukuman. Aman. Sebagaimana tanpa sadar ada kalian ketika kita melihat peradaban orang-orang yang negeri, orang-orang yang hidup di negeri-negeri kafir, kita anggap mereka aman-aman saja. Tidak ada permasalahan, damai. Kita letakkan sepeda atau mobil di luar, enggak ada yang mencurinya. Di Jakarta, jangankan mobil di luar, sandal di masjid bisa apa? Hilang umpamanya. Negeri mereka aman. Swiss, oh, aman kata mereka. Siapa yang menganggap aman? Apakah Allah itu senang ketika mereka menghujat Allah? Apakah kamu bayangkan Allah itu ridha ketika mereka mencaci Allah, menghujat Allah, mencela Rasulullah? Tidakkah kita ingat, la ahada aghyaru min Allah? Tidak ada sebenarnya yang lebih cemburu selain daripada Allah. Ketika para hambanya mendatangi kemaksiatan-kemaksiatannya, melanggar batasan-batasannya, Allah sangat cemburu. Kalau di antara makhluk yang paling cemburu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika menukilkan bahwasanya Allah sangat pencemburu, maka Rasul juga mengabarkan bahwa aku adalah orang yang paling cemburu di antara kalian. Jangan sangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak marah kepada mereka. Tapi kesemuanya, Allah maha tahu, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, Allah maha tahu kapan Allah berikan sesuatu yang bersifat hukuman. Allah maha adil dengan ketentuan. Tatkala Allah telah menetapkan sebuah hukuman, makanya masya Allah ya ikhwata, tidak ada yang lebih wajib untuk kita perhatikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kecuali upaya kita bersungguh-sungguh untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat dari sisi perkara yang akan dengannya seorang hamba aman dari hukuman Allah, menjadikan kampung halaman ini damai, menjadikan kampung halaman ini terjaga daripada azab. Ini upaya yang harus kita perhatikan. Apalagi dakwah ahlu sunnah itu rahmatan lil alamin. Dakwah ahlu sunnah berkarakter bukan eksklusif, tapi rahmatan lil alamin. Pencerahannya untuk umat, untuk mereka mengetahui perkara yang benar-benar akan mendamaikan hati mereka, menenangkan kehidupan mereka, membahagiakan kehidupan mereka. Ini karakter dakwah. Makanya sampai para ulama menyebutkan bagaimana luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, karena besarnya arti seorang satu hamba Allah yang taat dan berupaya untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat. Coba perhatikan apa dikatakan oleh para salaf, bahwa di antara perkara yang menjadikan akan menjadi sebab terangkatnya azab adalah rihlahnya talibul ilm, rihlahnya ahlul hadis. Demikian diingatkan oleh para ulama. Maka subhanallah, indahnya kalau kampung kita mulai dihidupkan nilai-nilai agama Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap mereka berupaya untuk memberikan kemanfaatan, pencerahan sehikmah mungkin, yang menjadikan hati-hati mereka menjadi hati-hati yang siap untuk senantiasa menerima syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perkataan yang demikian indah dari Yahya ibn Mu'ad al-Razi di penggalan sebelum pasal yang berikutnya, masih di halaman 21, di atas tiga tanda bintang. Berkata Yahya ibn Mu'ad al-Razi rahimahullahu ta'ala, ajibtu min di aqlin yakulu fi du'aihi. Terheran luar biasa aku. Aku heran. Sangat heran. Dikatakan dia punya akal. Tetapi apa yang dilakukan tidak sesuai dengan sebagaimana yang seharusnya. Tidak demikian keadaannya. Itu orang yang dikatakan berakal, yang mana dia berkata dalam doanya, dikatakan orang dia memiliki akal, sehingga dalam doanya dia berkata, Allahumma la tushammit biyal a'da, ya Allah, jangan jadikan musuh berkuasa atas kami, ya Allah. Jangan jadikan musuh berkuasa atas kami. Ini doanya, masya Allah, doa orang yang punya akal. Tapi dia lupa. Dia meminta kepada Allah seperti ini, thumma huwa yushammitu bin nafsi kulla aduwin lah. Di sisi yang lainnya, ternyata dia mengundang setiap musuh pada dirinya, yang sehingga akan semakin mengalahkan dirinya. Apa maknanya? Qila, orang pun berkata, ya Yahya ibn Mu'ad, wa kaifa dhalik? Bagaimana artinya? Bagaimana kejelasannya? Bagaimana kok dikatakan seperti itu? Yaitu ada orang yang berkata dalam doanya, ya Allah, jangan jadikan musuh itu berkuasa, bergembira, bersukaria di atas kami. Tetapi realita di lapangan, ternyata dialah yang mengundang musuh. Bagaimana artinya? Qala ya'asillaha wa yushmitu bihi fil qiyamah kulla aduwin. Itu dia berbuat maksiat kepada Allah, yang sehingga dia mengundang semua bencana kelak di hari kiamat. Artinya, coba sekarang ikhwata, siapa yang tidak menginginkan negeri Palestina itu terbebaskan? Siapa yang tidak menginginkan? Siapa yang tidak menginginkan setiap negeri yang terzalimi mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah? Siapa yang tidak mendoakan saudara-saudaranya untuk Allah jaga dari kejahatan orang-orang kafir? Siapa yang enggan untuk mendoakan kaum muslimin di negeri Suria? Siapa yang enggan untuk mendoakan kaum muslimin di negeri Burma dan yang lainnya, di belahan beragam negeri yang kaum muslimin mazlum? Setiap kita mendoakan dalam sujud kita di waktu-waktu yang mustajab, Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim, Allahumma dammir a'adahum. Itu doa kita. Dan doa orang yang mazlum pun demikian. Jadi Suria pun juga mereka meminta kepada Allah. Dan kemudian kita berkata, kenapa enggak kunjung tiba pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ingat apa yang sudah kita bahas kemarin. Coba kita arahkan telunjuk pada kita. Kita arahkan telunjuk pada kita. Apa kurangnya ya ikhwata? Di perang Uhud, diikuti oleh para wali-wali Allah, manusia-manusia yang terbaik yang ada di atas muka bumi, dipimpin oleh hamba Allah yang paling Allah cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi di perang Uhud? Subhanallah. Bahkan Nabi pun mendapatkan cobaan demikian berat. Gigi seringnya tanggal. Subhanallah. Demikian dahsyatnya orang-orang kafir menyerbu kaum muslimin saat itu. Yang kemudian para ulama mengingatkan sebuah hikmah dari kisah perang Uhud. Bagaimana disebabkan sebagian para sahabat yang bukanlah mereka penghamba dunia, mereka adalah orang-orang mulia, mereka wafat, mereka adalah syuhada, tapi mereka waktu itu diantara yang terjadi adalah mereka telah melanggar wasiat perintah Nabi. Nabi menyatakan, kamu melihat kita menang atau kalah, jangan turun. Menang atau kalah, jangan turun. Mereka bertahan. Ketika mereka melihat musuh telah lari, perang sudah usai, bagi mereka sudah perang selesai, sudah aman. Maka sebagian pun menginginkan untuk turun. Yang lainnya tetap di atas. Yang turun bukan karena menghamba dunia, bukan. Bahwa dikatakan di antara sebab mereka turun, ketika mereka turun, mereka ingin menjaga harta ghanimah, sehingga ketika harta itu dijaga tidak menjadi pemicu untuk mereka berani kembali lagi untuk mengambil harta yang tertinggal, sehingga mereka turun untuk memberikan pengamanan dari peperangan yang sudah usai. Tapi apa akibatnya? Rasul telah berwasiat, jangan turun. Satu kesalahannya, apa lo? Coba lihat akibatnya. Diuraikan oleh para ulama hikmah dari perang Uhud. Satu kesalahan. Dan apa yang terjadi pada kita ya ikhwata? Bagaimana kesalahan yang ada pada kita? Bukan satu, dua, tiga kesalahan. Bahkan jauhnya umat dari semangat untuk berinteraksi kepada ilmu agama, mendalami ilmu agama. Bagaimana akan datang pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana akan mustajab doa-doa mereka, doa-doa kita? Maka tertundanya kemenangan hakikatnya untuk mengingatkan kepada kita bagaimana kita bangkit. Dan yang harus kita ingat, sebagaimana hikmah dari perang Uhud, mereka menganggap perang sudah usai. Secara logika sudah selesai. Maka seorang muslim, masuk akal ataupun mungkin tidak masuk akal kita, namanya perintah Allah, wajib untuk kita yakini kebenarannya secara mutlak. Wah, ini enggak masuk akal, ini tidak sesuai dengan kemajuan zaman, ini terlalu kalau demikian, tinggalkan hal yang seperti itu. Ma jaa'a min 'indillah, apa yang datang dari Allah haq, bila raib, tanpa keraguan. Kalau ini tidak ada, ini yang dikatakan oleh beliau, yushammit binafsihi kulla aduwinnah. Sebenarnya kita sendiri yang mengundang musuh dengan kita melemahkan diri kita. Bagaimana kita melemahkan diri kita? Kita jauhkan diri kita dan kemuliaan-kemuliaan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ada? Baik, perkara yang insya Allah sangat penting nanti kita baca insya Allah ta'ala, kelanjutan dari kajian kita tentang asarudz dzunub wal ma'asi 'alal qalbi wal ban, pengaruh buruk dosa dan kemaksiatan terhadap hati dan jasad. Insyaallah kita baca selepas kita break sejenak salat dan mungkin yang lainnya, kemudian kita melanjutkan ini ya ikhwah, karena sangat penting yang berkaitan dengan hati dan pengaruh-pengaruh buruk yang bisa terjadi dalam hati dan jasad kita. Wallahul musta'an wa 'alaihi tuqlan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.